Ya buat Abang Cimen. Sombong. Abang Cimen sombong. Wow. Bang Rani, enjoy. Tidak terbuat diserai Ananda. Iya kamu. Wey. Kuat kan, Mak? Iya, kalau tanda enjoy. Sekali saiki kita lucunya dengan Jonah Kambing. Yo, Sony Sing satu. Baik pokal luar cinta, kibo. Iya terus buat diserai Ananda. Hendra baik hati. Iya, kemar. Jadi kembali, Jona. Ada kakak sedia season ketiga, bro. Original, dia progresif. Wih, three, two, one, set, DJ! Go! Yeah, thank you, Abang Cimen. Thank you for you. Happy birthday! Woo! Spesial buat Miss Ayu. Happy birthday. Gini, Captain Oleg, sunyi makan sini dan rekan. Mr. Ara, kamu juga masih di dan rekan. Jangan lupa rek in donat-donat YouTube bersama Mr. Wahyu di Soder. Ada iya buat Beranda. Iya buat Ari GT2. Iya Rizky Dancer. Iya lagi buat Mr. Cimen. Happy birthday. Batang Rambing. Iya lagi ini. Kalau Gustaf sudah mampir. Beranda City. Ari. Iya buat Wahyu. Iya Pasiran. Tandem DJ. Iya buat kalian semua brother. Wey Yuni. Iya buat Agus Rambungan Cipe. Iya kayaknya tanda merah Cijay. Wuuu. Iya Bandung bro. Sabar aja ya buat Bang Pangkal Pasar. Sek in Jona. Jona Music Injona together and yesterday. Gila. Come on. Bawang Genjer. Iya hari tam selama BC. Iya Tanjung Singin besar satu besar pakai besar dodo. Selamat santai. Come on. Let's go. Singin pas ini. Selamat enjoy party. Come on. Iya buat Niki Dancer. Buat Simpang. Tanjung Singin besar satu. Pusing. Sunang in file, yo. File. Kukuan, selamat malam, enjoy party. Kalau Niva, Ron, duit aja. Osik Padia, the pulau banyak, kenalan terinda. Wey. Come on. Iya semua, let's go Michael. Wow. 2, 1, 2, 3, 4, 5. kamu. Master Dias Progresif by DJ Miko. I can play. Yeah, Jonah, Jonah in remix. Ladies and gentlemen, sing nyanyi omae lepat men. Atau tenang, wey. Hati talo, cik. Coba, kita tiga lagi begini, bro. 5, 4, 3, 2, 1. Yang sudah fresh, jep tangan di atas. I can feel it. Uci yang ada Ejen. Hajar Ayu. Hajar Ayu. Ayu Koci. Liga dan Uci yang akan cari ular. Uci yang ada Ejen. Ayu kau. Di Jona Jona mixtape berikut. Come on. 2018. Squad out. Yo. What you know? Lebih tinggi. Tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi. 5, 4, 3, 2, 1, set, DJ, go, boom, body jet. Rambungan si Jerry Party. Thank you for you. Who is it? I want to hear everybody in the place say ho. Hey. Say ho. Yeah, everyone, what the hell? progresif. Mr. Aril berada di sini. Bi Barbie. Ya ampun Bi. Oke. Aduh, sarang aku ya Bi. Everybody special, this is our real present city. Geleng-geleng terus, jasin umut, wey. Setia sebab itulah diku cintaku oleh karena hati sudah berpikat sebab itu aku apa? Sayang dari hari ke hari aku terus merindui dan aku Lola la boni la boni ratu banti Lola la boni ratu Lola Lola Lola Lola Lola Lola Lola Lola boni Lola la boni ratu Keko Keko to DJ Mandor the master Dias progresif by DJ Miko. Angkat tangannya di atas. Sini kembali jenah-jenah paling mendunia bro, jenah kambing sonsi original Dias progresif. Come on. La la la la la la la la la la la la boni. Ambil dua Dodi Dodi Baci Bopak DJ DJ Progresif, kena paling mendunia bro.